Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman katsira. Amma ba'd. Ayuhal ikhwah wa talabah rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan di malam hari ini yang seharusnya diisi oleh al-ustadz Abu Mahdi hifdzahullah taala, kan tetapi beliau berhalangan untuk bisa mengisi pada malam hari ini, sehingga insyaallah kita manfaatkan untuk melanjutkan pembacaan kita dari kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Al-Imamul Hafiz Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu taala. Pada kesempatan yang lalu kita telah menyelesaikan bab yang kedua, Zikru Islahi Sarair, bab tentang pentingnya memperbaiki keadaan as-sarair, keadaan batin. Maka pada malam hari ini kita masuk pada bab yang baru yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, Zikru Hassi ala Luzumil Ilm wal mudawamati ala talabih. Bab yang ketiga beliau sebutkan pembahasan tentang anjuran untuk senantiasa menuntut ilmu, ala luzumil ilm, dalam cetakan yang lain al-hasu ala talabil ilm, hasungan ya, ataupun anjuran untuk menuntut ilmu. Wal mudawamatu ala talabih, dan senantiasa terus-menerus menuntutnya. Ini senantiasa terus-menerus menuntut ilmu. Naam. Maka di dalam bab ini beliau akan menyebutkan ya tentang pentingnya menuntut ilmu. Ya. Naam. Kalau di bab yang pertama itu disebutkan tentang pentingnya untuk memperhatikan akal, bab yang kedua tentang memperbaiki sarair, maka bab yang ketiga tentang pentingnya menuntut ilmu. Kaitannya yakni ketika kita telah melakukan apa yang disilakan dengan tahliyah yaitu bentuk pembersihan diri, ya, pembersihan diri, maka tahap berikutnya adalah tahliyah yaitu menghiasi diri, ya, ini menuntut ilmu, ya, menghiasi diri dengan menuntut ilmu. Baik, sebagaimana apa yang beliau sebutkan dalam kitab ini, di setiap bab beliau buka dengan menukilkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Beliau bawakan di sini hadis dengan sanadnya, dengan sanad beliau ya, sampai kepada Zir bin Hubaysh rahimahullah. Zir bin Hubaysh, seorang tabi'in. Kata beliau, kata Zir bin Hubaysh rahimahullah, ataitu Safwan ibn Asal al-Muradi. Aku mendatangi Safwan bin Asal al-Muradi radhiyallahu anhu. Faqala, maka beliau mengatakan, ya ini Safwan, beliau mengatakan kepada Zir, ma ja'abik, untuk apa engkau datang? Ma ja'abik, apa sebabnya engkau datang? Ya, ada kebutuhan apa engkau datang kepadaku? Qultu, kata beliau, kata Zir, jitu anbitul ilm, aku datang dalam rangka untuk anbitul ilm, yakni astakhrijul ilm, dalam rangka untuk mengeluarkan ilmu. Nah, untuk menggali ilmu dari beliau, dari Sofwan bin Assal. Karena ilmu itu ya ibaratnya sesuatu harta ya, harta yang harus digali. Digali dari siapa? Dari ahlul ilm, dari para ulama. Maka kata beliau, jitu anbitul ilm, aku datang dalam rangka untuk mengeluarkan ilmu, yaitu menggali ilmu, menuntut ilmu dari engkau. Qala, maka beliau mengatakan, Sofwan bin Assal radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya, ma min kharijin yakhruju min baitihi yatlubul ilma, tidaklah ada seorang yang keluar, ya, tidaklah ada seorang yang keluar, dia keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, illa wada'at lahul malaikah ajnihataha, kecuali para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya, ridhon bima yasna, sebagai bentuk ridho dengan apa yang dia lakukan. Ya. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita tentang fadlu talabil ilm, keutamaan seorang menuntut ilmu. Ya, keluar dalam rangka untuk mencari ilmu. Hadis ini hadis yang sahih, ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasa'i, demikian pula Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, demikian pula disahihkan oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaut rahimahullahu taala. Baik. Disebutkan dalam hadis ini, tidaklah ada orang yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu kecuali malaikat akan meletakkan sayapnya. Ya, malaikat akan meletakkan sayapnya. Sebagai apa? Sebagai bentuk ridho. Sebagai bentuk ridho terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Ya, yakni sebagai bentuk penghormatan. Ya. Kita mengetahui, ya, kita meyakini bahwa malaikat memiliki sayap. Ya. Memiliki sayap. Nah, yang terbentang, terutama malaikat Jibril alaihissalam memiliki sayap yang terbentang dari ufuk barat ke ufuk timur. Nah, menunjukkan besarnya malaikat, ya. Nah, dan kita meyakini bahwa kita beriman, salah satu dari rukun iman adalah al-iman bil malaikah, beriman terhadap malaikat. Ya, maka apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang malaikat harus kita yakini, termasuk hadis ini. Ya. Bagaimana bentuk malaikat menundukkan ataupun meletakkan sayapnya, wallahu alam, kita tidak tahu. Kita hanya meyakini bahwa ya, bentuk penghormatan malaikat kepada para penuntut ilmu adalah meletakkan sayapnya. Sebagaimana kalau manusia, ya kan, manusia, nah, bentuk penghormatannya itu dilakukan bermacam-macam, ya. Kalau di kalangan militer, ya, biasanya penghormatannya dilakukan dengan mengangkat senjata atau menurunkan senjata. Hah? Ada yang tahu? Diangkat senjatanya atau diturunkan senjata? Tegak senjata atau turun senjata? Hah? Angkat senjata, ya. Nah, ya, ada juga bentuk penghormatannya dengan meletakkan topi, ya kan, bentuk penghormatan. Nah, ada juga bentuk kehormatan dengan menundukkan kepala. Ya. Ini yang dilakukan manusia. Nah, malaikat bentuk penghormatannya yang menunjuk sebagai bentuk penghormatan malaikat kepada para penuntut ilmu adalah meletakkan sayapnya. Ridha bima yasna. Ya, karena ridha terhadap apa yang dilakukan oleh para penuntut ilmu. Naam. Terkait hadis ini, ya. Di sana ada kisah yang disebutkan oleh sebagian para ulama yang mereka mensyarah hadis ini. Ya. Yang kisah ini bisa kita ambil pelajaran tentang bahayanya mengolok-olok sunnah ataupun mengolok-olok hadis. Naam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dengan sanad beliau, ya, sampai kepada Abu Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji, Al-Imam As-Saji rahimahullah, qala, beliau bercerita, Al-Imam Abu Yahya Zakaria As-Saji rahimahullah, beliau bercerita, kunna namshi fi azqatil basrah ila babi ba'dil muhaddithin. Suatu ketika, kata beliau, kami berjalan, ya, di jalan-jalan sempit di Basrah dalam rangka mendatangi rumah para muhaddis, ya, atau dalam rangka mendatangi sebagian ahlul hadis. Ini mencari hadis. Fa asra'na al-mashy. Maka kami pun berjalan, ya, berjalan dengan cepat. Kami berjalan dengan cepat, kata beliau. Wa kana ma'ana rajulun majin muttaham fi dini. Dan bersama kami ada seorang yang majin. Ya. Orang yang majin ini apa ya? Orang yang agak stres gitu ya. Majin. Majin itu artinya mazih qalilul haya. Suka bercanda, enggak punya malu. Bercandanya kelewatan. Apa istilahnya kalau istilah kita? Hah? Ya, sedikit stres ya. Naam. Dan bersama kami ada seorang majin, kata beliau, muttaham fi dini, yang tertuduh dalam agamanya. Ini dari sisi agamanya dia ada penyimpangan, ya, terdapat penyimpangan. Faqala, maka dia mengatakan, orang ini tadi, orang yang majin ini tadi, dia mengatakan, irfa'u arjulakum an ajnihatil malaikah la taksuruha. Yani sebagai bentuk mengolok-olok, ya. Kata dia, irfa'u arjulakum, angkat kaki-kaki kalian, ya, angkat kaki-kaki kalian dari sayap malaikat, jangan kalian patahkan sayap malaikat. Ini mengolok-olok di sini, karena malaikat meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu sebagai bentuk ridho. Nah, jadi dia mengolok-olok, angkat kaki kalian, jangan sampai kaki kalian mematahkan sayap malaikat. Kal mustahzi. Jadi seolah-olah dia mengolok-olok hadis. Ya, ini bentuk olok-olok. Famazala min maudhi'ihi hatta jafat rijlahu wa saqata. Ya. Dan dia terus-menerus berada di tempatnya, di tempat berdiri sampai kakinya kaku. Kakinya kaku. Dalam riwayat lain disebutkan kakinya menjadi pincang. Ya, kedua kakinya pincang. Wasaqata, akhirnya dia jatuh, ya, mendapat azab secara langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Nah, ini sebagai bentuk pelajaran dari kita, ya, atau pelajaran bagi kita bahayanya mengolok-olok hadis, ya, bahaya. Ada kisah yang lainnya, ya, yang tidak terkait dengan hadis ini, tapi mungkin kita sampaikan sebagai bentuk tahdzir, peringatan dari mengolok-olok hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun mengolok-olok syariat secara umum, ya. Nah, disebutkan, ya, oleh sebagian pensyarah hadis, yaitu hadis Abu Hurairah, ya, hadis Abu Hurairah yang berbunyi, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilahu fi wudhu'ihi atau fi wudhu'ihi fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh." Di dalam hadis Abu Hurairah, ya, disebutkan tentang orang yang baru bangun tidur, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila kalian baru bangun tidur, ya, apabila kalian baru bangun tidur, hendaknya membasuh tangannya sebelum dia memasukkan tangannya ke tempat wudu, sebelum dia mencelupkan tangannya ke tempat wudu 3 kali. Ini, ya, ini bimbingan Rasul SAW. Kalau kita bangun tidur, jangan langsung menyentuh air, ya, cuci tangannya 3 kali. Demikian pula jangan menyentuh seperti makanan atau yang semisalnya. Nah, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh, karena salah seorang kalian tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Ini selama dia bermalam, selama dia tidur, dia tidak mengetahui kemana tangannya, ya, mungkin ngupil atau yang lainnya, ya, masuk ke area-area terlarang mungkin, ya. Nah, ini hadis, ya, bimbingan Rasul SAW. Nah, disebutkan oleh sebagian para ulama satu kisah terkait hadis ini, ya. Nah, di antaranya disebutkan oleh al-imam penulis kitab Bustanul Arifin, ya, menukilkan apa yang disebutkan oleh al-imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Muhammad bin Al-Fadl At-Taimi rahimahullah fi kitabihi Syarh Sahih Muslim, ya, dalam kitab Syarah Sahih Muslim. Nah, qala, beliau mengatakan, qara'tu fi ba'dil hikayat, aku membaca di sebagian hikayat, di sebagian kisah, ya, anna ba'dha al-mubtadi'ah hina sami'a qaulan nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagian ahlul bid'ah, ya, ketika mendengar ucapan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tadi yang kita baca tadi, idza staiqadha ahadukum min naumi, apabila salah seorang kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmas yadahu fil ina, janganlah mencelupkan tangannya di bejana, hatta yaghsilaha, ya, sampai dia membasuhnya. Nah, fa innahu la yadri aina batat yaduh, karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam, ya. Nah, qala dzalikal mubtadi, maka ahlul bid'ah tersebut mengatakan ala sabili at-tahakkum, sebagai bentuk melecehkan, ya, melecehkan hadis. Kata dia, ana adri aina batat yadi, saya tahu di mana tangan saya selama bermalam, saya tahu, katanya, ya, fil firosh, di kasur, tangan saya berada di kasur, tidak kemana-mana, ya. Ini dia mengolok-olok, saya tahu tangan saya selama bermalam, saya tahu, yaitu di kasur. Fa asbaha wa qad adkhala yadahu fi duburihi ila dira'ihi, ya. Naam, Maka akhirnya ketika waktu subuh, tiba-tiba tangannya masuk ke duburnya, ya, itu seukuran dhira'. Mana dhira'? Hah? Sampai sini. Ya. Tangannya masuk ke dalam duburnya sampai ke dhira'. Bayangkan. Ya. Hukuman langsung, ya, hukuman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kisah yang berikutnya masih tentang hukuman bagi orang yang mengolok-olok hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma yakhsha ahadukum, ya, idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu 'azza wa jalla ra'sahu ra'sal himar." Aw yaj'ala suratahu suratal himar. Tidakkah kalian takut apabila salah seorang kalian mengangkat kepalanya sebelum imam, yaitu mengangkat kepala dari ruku sebelum imam, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah kepalanya menjadi kepala keledai. Ya. Aw yaj'alu suratahu surata himar, atau menjadikan bentuknya menjadi bentuk keledai. Nah, dikisahkan oleh sebagian para muhaddis, ya, annahu rahila ila Dimash li akhdhil hadis an syekhi masyhurin biha. Ada seorang muhaddis bercerita, ya, bahwa suatu ketika dia berjalan ke kota Damaskus. Damaskus di mana? Hah? Di mana Damaskus? Drohman? Di mana Damaskus? Sekarang negara apa Damaskus? Hah? Hah? Akil, Damaskus negara mana? Suriah, ya, negara Suriah. Baik. Annahu rahila ila Dimashq li akhdhil hadis an syekhil masyhur. Muhadis tersebut bercerita bahwa suatu ketika dia berjalan ke kota Damaskus dalam rangka mengambil hadis dari seorang syekh yang terkenal. Ya, seorang syekh muhadis terkenal di kota Damaskus. Yaqulul muhaddits, muhaddits tersebut mengatakan, faqara jumlah lakinnahu ay syekh kana yaj'al baini wa bainahu hijaban walam yara wajhah. Muhaddits tersebut bercerita tentang syekh tadi, tentang syekh yang ahli hadis tadi. Dia bercerita, syekh ini, syekh ahli hadis ini, ya, dia setiap ada orang datang mau mengambil hadis dari dia, mau belajar hadis dari dia, itu ada hijab, ya, ada hijab yang menutupi antara dia dan orang yang mau mengambil hadis dari syekh tadi, tidak menampakkan wajahnya, ya. Falamma talat mulazamatuhu lahu, maka setelah lama sekali dia bermulazamah, yaitu karena sering dia mengambil hadis dari syekh tadi, ya, wara'a hirsahu 'alal hadis, dan melihat kesemangatannya dalam mempelajari hadis, kasyafalahu as-sitr, akhirnya syekh tadi menampakkan wujudnya, ya, menampakkan wujudnya, dibuka hijabnya, ya. Nah, karena dia melihat, oh, ini orang ini semangat belajar hadis, ya, sehingga dia pun berani menampakkan dirinya, syekh yang menutupi dirinya tadi dengan hijab. Faro'a wajahahu wajaha himar, ya, ternyata muhadis tadi melihat wajah syekhnya adalah wajah keledai. Subhanallah, ya, syekhnya ternyata wajahnya sudah berubah seperti wajah keledai. Ini syekh, ya, syekh muhadis, ahli hadis ini. yang mengalami kejadian seperti ini. Faqala lahu, maka syekh tadi mengatakan kepada dia, kepada muridnya tadi, ihdar ya bunai, hati-hati wahai anakku, antas biqal imam, hati-hati engkau dari mendahului imam, yaitu jangan sampai engkau mengangkat kepalamu dari ruku sebelum imam. Ya, fa inni lamma mara bil hadis, karena sesungguhnya aku ketika melewati hadis ini, yakni hadis Abu Hurairah as-sabiq, yaitu hadis Abu Hurairah yang tadi kita bacakan tentang larangan mengangkat kepala mendahului imam, istaba'tu wuku'uhu, aku merasa itu tidak mungkin. Artinya syekh tadi mau melakukan uji coba, ya, mau membuktikan hadis ini benar enggak, ya. Nah, fasabaqtul imam, akhirnya aku sengaja mendahului imam, membuktikan hadis tadi, ya, mau dibuktikan langsung hadisnya. Fasara wajhi kama tara, akhirnya wajahku sebagaimana yang kau lihat, seperti keledai. Wallahu taala a'lam. Ya. Nah, ini di antara beberapa kisah yang disebutkan oleh para ulama sebagai pelajaran bagi kita tentang bahayanya mengolok-olok hadis. Ya. Hanya hati-hati kita kalau mendengar hadis, mungkin hadis yang tidak sesuai dengan akal kita, ya, jangan diolok-olok. Demikian pula Al-Quran, jangan diolok-olok. Hati-hati, ya. Terkadang Allah Subhanahu Wa Taala berikan hukuman langsung di dunia, ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Al-Imam Abu Hatim Ibn Hibban rahimahullah, al-wajib alal atil idza faragha min islahi sarirati an yusanniya bi talabil ilm wal mudawamati alaih. Wajib bagi orang yang berakal setelah dia selesai memperbaiki hatinya, setelah dia selesai memperbaiki keadaan batinnya, untuk melanjutkan menuntut ilmu. Untuk apa? Melanjutkan menuntut ilmu. Wal mudawamati alaih, dan terus menerus berada di atasnya. Itu terus menerus menuntut ilmu. Nah, illa usula lil mar'i ila safa'i syai' min asbabid dunya illa bi safa'il ilmi fi. Yang mana, ya, tidak akan sampai seseorang pada kebersihan sesuatu, ya, dari sebab-sebab dunia kecuali dengan bisofa'il ilm, kecuali dengan membersihkan ilmu padanya, ya, illa bisofa'il ilm. Nah, wa hukmul atil alla yuqassira fi suluki halatin tujibu lahu bastal malaikati ajnihataha ridhan bi sani'ihi dhalik. Dan hukum bagi seorang berakal, ya, untuk dia tidak mencukupkan, ya, untuk dia tidak mencukupkan diri di dalam menempuh dalam mencari keadaan yang itu merupakan sebab malaikat membentangkan sayapnya sebagai bentuk ridha terhadap usahanya tersebut. Ini seorang yang berakal harusnya mencari keutamaan yang disebutkan dalam hadis ini, ya, mencari keutamaan malaikat membentangkan sayapnya sebagai bentuk ridha, ya. Nah, taib. Dalam hadis lain disebutkan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum illa nazzalat alaihimu sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Nah, tidaklah ada suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala illa nazalat alaihi mustakinah, kecuali akan turun di tengah-tengah mereka ketenangan. Ini yang pertama, keutamaan menuntut ilmu. akan apa? Akan turun ketenangan. Kita ngumpul di masjid, murojaah, muzakarah, ya, naam, saling tasmi, hafalan, tasmi Al-Quran, ya, ini akan menyebabkan turunnya sakinah, ketenangan, ya. Nah, insya Allah kita merasakan semuanya. Kalau sebaliknya malah tidak tenang, misalnya duduk di masjid belajar nggak tenang, nah ini berarti hatinya ada penyakit, ya, ada sesuatu yang tidak beres, maka harus dibereskan, ya. Nah, tenang, kita duduk seperti ini belajar, antum merasa tenang atau takut atau khawatir, hah? Tenang kan? Tenang ya, tenang, damai, ya kan? Tentram, nikmat yang harus kita syukuri. Di saat saudara-saudara kita mungkin di sana, nun jauh di sana, ada yang mengalami penindasan, ada yang mengalami pembantaian, ya, kaum muslimin di negeri-negeri kufar, ya, mereka dibantai, ya, anak-anak kecil dibantai, waliyazubillah, kita di sini masih enak. Kita masih bisa belajar. Kita masih bisa baca Al-Quran. Nikmat. Ya, yang harus disyukuri, yang harus disyukuri dan dijaga. Illa nazalat alaihi musakinah. Kecuali akan turun di tengah-tengah mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dan akan dicurahkan rahmat kepada mereka. Ya. Diliputi rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wahabat humul malaikah, dan malaikat akan menaungi mereka, akan dinaungi oleh malaikat. Nah, wadakarohumullah fi man indah, dan mereka akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di depan makhluk yang ada di sisinya, akan disebut-sebut. Penuntut ilmu akan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hadapan makhluk yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini utamaan menuntut ilmu. Sedemikian besarnya. Ya. Sehingga tidak ada alasan untuk kita tidak bersemangat menuntut ilmu, untuk kita bermalas-malasan dalam mempelajari ilmu agama. Ya. Setelah kita mengetahui besarnya keutamaan yang ada padanya. Baik. Kemudian kata beliau, wala yajibu an yakuna muta'ammilan fi sa'yihi ad-dunu min as-salatin. Dan wajib, ya, dan wajib, wala yajibu, yakni maksudnya dan wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk tidak berangan-angan dalam usahanya tersebut, yaitu dalam usahanya menuntut ilmu, hendaknya dia jangan berangan-angan untuk dekat kepada as-salatin, untuk mendekat kepada penguasa, ya, untuk mendekat kepada penguasa. Nah, perkara ini itu sangat dihindari oleh para salaf, ya, dan termasuk aib di kalangan para salaf kalau ada penuntut ilmu dekat dengan penguasa, apakah itu raja, qadhi, hakim atau semisalnya, itu sangat aib bagi seorang penuntut ilmu. Ya, ini jangan sampai seorang penuntut ilmu, ya, mengangan-angankan untuk mencapai kedudukan di dalam kekuasaan. Nah, ini, ya, taib. Dekat dengan salatin, cari jabatan misalnya. Nah, ini kalau ada seorang penuntut ilmu, apalagi penuntut ilmu salafi yang seperti itu, nah, ini sangat berbahaya sekali, ya, dekat dengan penguasa. Dalam artian apa? Dia mencoba untuk mencari jabatan di tengah-tengah kekuasaan. Mungkin dia mau menjadi menteri atau mau menjadi gubernur, atau menjadi bupati, ya, atau jabatan-jabatan yang lainnya. Nah, au nawala dunya bihi, atau dia berangan-angan untuk memperoleh dunia dengannya, dengan menuntut ilmu. Dia berangan-angan apa? Mau mencari dunia, ya. Niatnya apa? Nah, supaya jadi ustadz kondang misalnya, diundang ke sana, diundang ke sini, ya, dengan tarif yang mahal, dengan pelayanan yang luar biasa, ya. Nah, ini hati-hati, jangan sampai ada niat seperti itu, niat dunia. Fama akbaha bil ilmi atau fama akbaha bil alim at-tadallula li ahli dunia. Betapa jeleknya, betapa buruknya seorang alim, ya, betapa buruknya seorang alim, seorang yang berilmu, apabila dia merendahkan dirinya kepada ahlu dunia. Tidak boleh kita merendah terhadap ahlu dunia. Jangan sampai kita dibeli, paham ya? Kita dibeli dengan dunia, jangan, ya. Ini fitnah. Nah, ilmu yu'ta wala ya'ti, itu hukum asalnya, ya. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Nah, sebagian mungkin, ya, ketika dia misalnya dipanggil oleh orang-orang yang memiliki kedudukan dengan tarif yang mahal, ya, dengan tarif yang mahal. Nah, mungkin dia rela mengorbankan perkara yang lebih penting, ya, dia korbankan perkara yang lebih penting, ya, dalam keadaan banyak orang-orang yang juga membutuhkan bimbingannya, membutuhkan ilmunya, ya, ya, mungkin santrinya ditinggal, ditelantarkan, ya. Nah, dia lebih mementingkan undangan keluar. Nah, ya, apalagi sampai ke luar negeri, misalnya diundang ke luar negeri. Nah, santrinya ditelantarkan, misalnya, ya. Nah, ini, hey, seorang penuntut ilmu, seorang alim, jangan seperti ini. Dia harus memprioritaskan sesuatu yang lebih maslahat, sesuatu yang lebih penting, ya, sesuatu yang lebih penting. Walhasil, jangan sampai seorang penuntut ilmu merendahkan dirinya terhadap ahlu dunia. Ini, ya, tunduk terhadap ahlu dunia, bisa disetir, ya, bisa disetir. Nah, bisa diatur oleh ahlu dunia lah. Nah, ya, banyak kisah-kisah para ulama yang menunjukkan betapa mulianya mereka. Bahkan sampai seorang khalifah sekalipun bisa tunduk kepada seorang ulama yang dia adalah mantan budak, ya, mantan budak. Seperti kisah Atha' bin Abi Rabah rahimahullah. Beliau seorang maula, seorang mantan budak, ya, tapi sangat dimuliakan, sangat dihormati oleh khalifah pada zamannya. Nah, ya, bahkan khalifah sendiri merasa rendah di hadapan beliau. Nah, ini. Taib. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Beliau menukilkan asar dengan sanadnya sampai kepada Al-Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu an atau rahimahullah. Al-Imam Al-Fudail bin Iyad, seorang tabi'in masyhur, abid, ya, ahlu ibadah, zahid, orang yang sangat zuhud, yang beliau ini, Fudail bin Iyad ini, ya, kisah beliau masyhur, ya, bahwa beliau adalah seorang mantan kuta'ut turuk, seorang mantan penyamun, ya, jambret kalau bahasa kita, ya, kuta'ut turuk, yang beliau bertobat akhirnya menjadi seorang imam zuhud, ya. Taib. Al-Imam Fudail bin Iyad, beliau mengatakan, ma akbaha bil alim yu'ta ila manzilih fayuqal aynal alim fayuqal indal amir. ainal alim fayuqal indal qadhi. Nah, kata Al-Imam Fudhil bin Iyad, betapa buruknya, ya, betapa buruknya seorang alim, seorang yang berilmu, yu'ta ila manzilih, yang rumahnya didatangi, rumahnya didatangi, fayuqal, tapi jawabannya apa? Ketika ditanya, aina al-alim, mana alim ini, mana ulama ini, ya, atau mana ustadz fulan, mana alim fulan, mana syekh fulan, fayuqal, maka dijawab, indal amir, di sisi pemimpin, atau di tempatnya presiden, atau di tempatnya gubernur, atau yang semisalnya. Ainal alim, mana alim fulan, ya, fayuqal indal qadhi, maka dijawab di sisi qadhi, di sisi seorang hakim. Nah, yakni berada di tempat pejabat, ya, ini di kalangan para salaf aib, ya, sangat aib kalau ada seorang alim berdekatan dengan penguasa, ya. Nah, yang itu menunjukkan dia mencari kedudukan. Nah, di zaman kita sekarang ini ada satu tokoh yang bisa kita jadikan contoh, yang tadinya dia adalah termasuk masyayikh salafi, termasuk dari syekh salafi, ya, bahkan beberapa kali diundang ke Indonesia daurah, ya. Siapa dia? Ada yang tahu? Nah, Hani bin Buraik, ya. Nah, Hani bin Buraik dari Yaman. Syekh dulunya, ya, syekh kita, ya, sangat kita lulukan, sangat kita banggakan, ya, beberapa kali diundang daurah ke Indonesia. Nah, ya, sangat dekat dengan ulama kibar, sangat dekat dengan Syekh Robi, Syekh Ubaid, bahkan kita bela-bela, ya, kita bela, yang akhirnya subhanallah dia terfitnah, ya, terfitnah oleh kekuasaan ketika jihad di Yaman, ya, ketika jihad di Yaman, akhirnya dia diangkat menjadi menteri, diangkat menjadi menteri. Walhasil semakin jauh dari para ulama, jauh dari salafiyin, jauh dari ilmu, ya, akhirnya apa? Hasol sama hasol, akhirnya terjadi apalah yang terjadi. Sekarang sudah tidak jelas keadaannya, ya, menjadi seorang politikus, ya, bahkan menjadi seorang khawarij, ya, memimpin demo, nah, ya, ikut acara-acara politik yang di depannya itu ada tari-tarian, ya, sangat jauh menyimpangnya. Nah, ini bahaya, ya, jangan sampai seorang penuntut ilmu berubah arah, ya, berubah arah seperti itu. Nah, baik, wallahu ta'ala alam sawab. Sedikit lagi, ya. Nah, ucapan Fudhil bin Iyad, kata beliau, malil alim wa malil qadhi wa malil alim wa malil amir, apa urusannya seorang alim dengan seorang qadhi? Yani, ma sya'nul alim lil qadhi, apa urusan seorang alim dengan seorang qadhi, dengan seorang hakim, seorang pejabat? Malil alim wa malil amir, apa urusannya seorang alim dengan seorang amir, seorang pemimpin, apa urusannya, ya? Nah, yang bagi lil alim an yakuna fi masjidihi yaqra'u fi mushafihi, sepantasnya seorang alim dia itu berada di masjid, berada di masjidnya, ya, yaqra'u fi mushafihi, dia membaca mushafnya, membaca kitabnya, mengajar ilmu. Ini keadaan seorang alim itu seperti ini, ya, bukan duduk di parlemen, ya, bukan menjadi tim sukses untuk partai tertentu atau calon pemimpin tertentu. Ini sebagian mereka, da'i-da'i yang mengaku salafi, terkhusus da'i-da'i mereka, ya, yang mengaku salafi, roja'i, dan yang semisalnya, ketika pemilu, subhanallah, ikut kampanye, mengusung satu calon presiden tertentu. Nah, ini sangat berbahaya dan sangat menyimpang dari manhaj salaf. Baik, wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, tafadhalu hafidhakumullah.